إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullad dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema qatlun nafsi minal kabair, bunuh diri itu bagian daripada dosa besar. Bunuh diri itu bagian daripada dosa besar. Ketahuilah wahai saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa di dalam Islam bunuh diri merupakan tindakan terlarang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ancaman dosanya pun tidak tanggung-tanggung dan begitu mengerikan di akhirat nanti. Dalam Islam bunuh diri dengan alasan apapun hukumnya haram. Tidak ada pengecualian, semuanya haram. Baik bunuh diri karena beratnya ujian hidup atau bunuh diri dengan mengatasnamakan jihad, maka itu semua tidak dibenarkan di dalam Islam. Demi Allah, bunuh diri itu bukanlah solusi. Jangan kau kira dengan bunuh diri kemudian selesai urusanmu, tidak. Justru sebaliknya, orang yang melakukan bunuh diri itu akan mengalami tiga penderitaan. Penderitaan yang pertama adalah kesusahan, penderitaan yang mendorong dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Penderitaan kedua adalah penderitaan di saat dia merasakan atau menjelang kematiannya, rasa sakit menjelang kematian dengan bunuh diri yang dia lakukan. Dan penderitaan yang di akhirat dengan siksa dan azab yang pedih, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya janjikan untuk mereka yang membunuh jiwa mereka ataupun orang lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bunuh diri merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Inna Allah kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Maha penyayang atas kalian. Wa may yaf'al dzalik, dan siapa yang melakukan hal tersebut, udwanan wa dzulman, karena bertindak aniaya dan kezaliman, fasaufa nuslihi naro, niscaya kami akan masukkan dia ke dalam naro, neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Sungguh yang demikian sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 29 sampai 30. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah." Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa pada hari kiamat dengan sesuatu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka bunuh diri itu adalah dosa besar yang sangat mengerikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang lain. Kata beliau, "Kana fi man kana qablakum rajulun bihi jurhun." Dahulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang terkena luka. Fajazi'a, kemudian dia tidak terima dan tidak kuat. Fa akhadha sikinan, kemudian dia mengambil sebuah pisau. Fa hazza biha yadahu, kemudian dia mengiris tangannya. Fa maraqad damu hatta mat, dan darahnya tidak berhenti sampai dia meninggal dunia. Qala Allah Ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman untuk laki-laki tersebut, badarani 'abdi bi nafsihi, sungguh hambaku telah mendahului aku. Sungguh hambaku telah mendahului aku. Haramtu alaihi jannah, dan aku haramkan atasnya syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan pelaku bunuh diri, dia disiksa di neraka dengan sesuatu yang dia jadikan alat untuk membunuhnya. Orang yang bunuh diri, dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia gunakan untuk membunuh dirinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, kata beliau, man qatala nafsahu bihadidah, siapa yang membunuh dirinya dengan pedang atau dengan besi, fahadidatuhu fi yadih, maka di akhirat nanti besinya ada di tangannya, yatawajjau biha fi batnihi, dia akan gunakan untuk menikam-nikam perutnya, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam, khalidan mukhaladan fiha abada, dia kekal di dalamnya untuk selamanya. Wa man qatala nafsahu bisammin, dan siapa yang membunuh dirinya dengan meminum racun, fasamuhu fi yadih, maka di akhirat nanti racunnya ada di tangannya, yatahassahu fi nari jahannam, dia akan terus meminum racun itu pada neraka jahannam, khalidan mukhaladan fiha abada, dia akan kekal di dalamnya dengan siksa yang akan terus dia rasakan. Qala wa man taradda min jibal, siapa yang bunuh diri dengan menjatuhkan dirinya dari atas gunung atau dari ketinggian gedung, faqatala nafsahu, kemudian dia mati, fahuwa yataradda finnari jahannam, maka dia pun akan disiksa dengan berulang kali dijatuhkan dari atas ketinggian di neraka jahannam, khalidan mukhaladan fiha abadan, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun ujian yang menimpa kita, sabarlah, karena itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ditimpa ujian. Kata Allah, "Inna 'idhamil jazaa' ma'a 'idhamil bala." Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Fa innallaha idza ahabba qaumun ibtalahum. Sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, apabila mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya, siapa yang ridha dengan ujian, falahu ridha, maka baginya keridhaan Allah. Wa man sakhita falahu sukhut, dan siapa yang murka tidak terima dengan ujian Allah, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang bunuh dirinya dengan membunuh dirinya dan juga orang lain, maka keadaannya lebih jelek, keadaannya lebih parah dan lebih buruk daripada sekedar orang yang membunuh dirinya sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida," siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, "fajaza'uhu jahannam," maka balasannya adalah neraka jahannam, membunuh saudara muslimnya. "Khalidan fiha," mereka kekal di dalamnya. "Wa ghadiballahu 'alaihi," Allah murka kepadanya. "Wa la'ana," Allah pun melaknat dan mengutuknya. "Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima," dan Allah telah persiapkan untuknya azab yang berat. Surat An-Nisa ayat 93. Maka kami ahlu sunnah dan kaum muslimin secara umum mengecam dan mengutuk atas tindakan pengeboman-pengeboman yang terjadi dengan mengatasnamakan jihad atau dengan alasan apapun itu. Ahlu sunnah dan Islam berlepas daripada tindakan pengeboman yang dilakukan oleh oknum dengan mengatasnamakan jihad. Na'udzubillah, ini sungguh kebodohan yang mereka lakukan. Satu pesan kepada mereka para teroris Khawarij. Seandainya sabuk peledak merupakan jalan ringkas untuk menuju surga, pasti orang yang mengirim dan mengutusmu tidak akan membiarkan dirimu mengambilnya. Tetapi dedengkotmu telah memperalat, dan karena kedangkalan ilmu agamamu, hingga dirimu diantarkan oleh mereka ke dalam neraka dengan cara yang paling singkat. Ya, seandainya dengan meledakkan diri itu balasannya surga, balasannya adalah bidadari, tentu orang yang mengirim itu yang pertama kali melakukannya. Dan mereka melakukan itu hanya memperalat para pemuda yang dangkal ilmunya. Kalau kita lihat, para pelaku peledakan itu umurnya masih muda-muda, semangat juangnya tinggi tapi dangkal ilmunya, sehingga dengan mudah diberikan syubhat yang kemudian dia melakukan pengeboman tanpa mengetahui dasar dari agama. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Semoga dengan kita mengetahui hal ini menjadikan kita lebih bersemangat untuk menuntut ilmu. Karena dengan ilmu seseorang akan bisa mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang dibenarkan dan mana yang tidak dibenarkan, mana yang diperintah dan yang mana dilarang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka agar kaum muslimin mengenali dan mencirikan orang yang terjangkiti pemikiran khawarij, pemikiran teroris ini, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan beberapa di antara sifat-sifat mereka. Yang pertama, mereka mengkafirkan kaum muslimin yang bukan dari golongannya. Ada kelompok-kelompok yang apabila orang lain tidak berbaiat kepada amirnya, mereka mengkafirkannya. Kalau kita mengetahui ada orang yang seperti ini, harus dicirikan bahwa ada terjangkiti pikirannya dengan pemikiran khawarij, mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengannya, yang tidak segolongan dengannya. Yang kedua, menghalalkan darah dan harta kaum muslimin. Ini diantara mazhab khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan hartanya. Maka tidak jarang ada orang teroris merampok bank kemudian digunakan untuk bom. Kenapa? Karena mereka menganggap harta kaum muslimin yang bukan dari kelompoknya itu halal untuk diambil. Nah, dan yang ketiga, mereka memberontak kepada pemerintah dan keluar dari ketaatan kepadanya. Maka apabila ada orang yang salah satu dari tiga sifat itu ada pada dirinya, perlu diwaspadai. Dia adalah seorang khawarij yang bisa jadi dia akan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan umat Islam. Sekedar meyakini, ya, meskipun dia hanya sekedar meyakini dalam hatinya dan tidak melakukan hal tersebut, maka dia pun sama telah terjangkiti pemikiran khawarij. Adapun penampilan, itu bukanlah tolak ukur dia seorang teroris. Karena teroris khawarij itu ideologi, pemikiran, pemahaman, bukan penampilan. Sekali lagi saya tegaskan, ya, penampilan bukanlah tolak ukur dia seorang teroris. Karena teroris khawarij itu ideologi, pemikiran, pemahaman, bukan penampilan. Dan ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Semoga Allah menjaga kaum muslimin dan juga negara Indonesia dari tindak kejahatan yang mereka lakukan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.